Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin qaribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin rabbal alamin. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayuhan nas uttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan iktikaf kita pada siang hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak henti-hentinya kita ucapkan puji dan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini Allah masih kumpulkan kita bersama-sama di tempat yang mulia ini di mana kemungkinan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita sudah terlebih dulu Allah panggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk mengoptimalkan ibadah kita, untuk memaksimalkan sujud yang kita lakukan, untuk kemudian membesarkan hati kita menerima segala yang Allah berikan dan curahkan kepada kita hingga saat ini dan nanti sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kalau Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat, ayahanda bunda, insyaallah pada siang hari ini kita akan membawakan sebuah tema yaitu hijrah tanpa arah. Sekarang ini kan lagi model-modelnya ya, orang-orang hijrah, hijrah. Komunitas hijrah pun bertebaran di mana-mana. Salah satunya yang saya dirikan pun komunitas hijrah, yaitu komunitas hijrah ada Terang Jakarta namanya, komunitas anak-anak muda Jakarta yang hijrah dari dunia gelap ke terang benderang. Jadi banyak mereka itu yang isinya adalah bekas pecandu narkoba, kemudian bekas penggagas dunia malam, bahkan bandar pun ada yang sekarang sudah taubat dan betul-betul hijrah ke jalan yang benar, sekarang menjadi pejuang dakwah, masya Allah. Dan juga ada rekan-rekan dan sahabat-sahabat dari komunitas tanpa riba. Mereka ini rata-rata dari ex-bankir banyak, begitu ya. Dari teman-teman di asuransi banyak, tanpa bermaksud untuk menghakimi ataupun tanpa bermaksud untuk kemudian merendahkan apapun itu pekerjaan kita. Ini hanya sekedar untuk menyampaikan nasihat takwa bagi saya dan bagi kita semua, insya Allah. Sekarang ini yang namanya perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat. Like or dislike, suka atau tidak suka, kita pasti akan menghadapinya. Kayaknya kalau dulu banyak orang yang nonton televisi kebanyakan. Tapi kalau sekarang kayaknya semua sudah yang namanya gadget itu, masya Allah ya. Yang namanya handphone itu kayaknya udah jadi istri kedua. Istri ketinggalan gak apa-apa, yang penting handphone jangan ketinggalan, kadang-kadang begitu ya. Masya Allah. Ini dia. Dan bahkan yang tidak kita sadar, mata kita ini semenjak dari bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, oleh zaman ini dipaksa. Dipaksa untuk kemudian melihat atau berbuat dosa yang kita tidak sadari kadang-kadang. Usikum wa ya nafsi bitaqallah. Contohnya, saya pernah mau download aplikasi Quran. dengan anak saya yang usianya 9 tahun. Pada saat saya download, sambil download saya baca kitab di kanan saya, ini download. Terus kemudian anak saya bilang, "Ayah, itu apa, Ayah?" Saya lihat subhanallah, gambarnya tiba-tiba yang namanya kalau gratisan itu download ya, pasti kan ada iklan. Iklannya ini ada yang subhanallah, ada yang live-live-nya begitulah belakangnya. Kemudian gambarnya akhwat yang lagi, ada yang lagi joget-joget dan segala macam. Saking kagetnya saya, karena ini anak saya yang lihat itu handphone gak bisa dipencet-pencet rasanya. Mencet untuk keluar itu salah-salah begitu kan. Masya Allah. Saking karena apa? Terkejutnya. Kita ingin download aplikasi Quran, tetapi kemudian mata kita dipaksa oleh handphone ini untuk melihat yang lain. Secara tidak sadar kita melihat. Alih-alih kadang-kadang downloadnya gak jadi, ngelihatnya tambah getol. Dilihat, wah lumayan juga ini. Ini kok bisa begini ya? Ya tapi itu. Di bawah, kita ini kadang-kadang sekarang ini menjadi objek yang kemudian ditarik oleh subjek tertentu tanpa kita sadari. Contoh, tempo hari beberapa waktu yang lalu, kasus papa minta saham misalnya. Ya, semua sibuk ngomongin dari ujung ke ujung. Dari kantor manapun, bahkan pengajian-pengajian ngomongin. Ya, bahkan tukang-tukang ngomongin juga. Pada saat pernah saya tanyakan, emang saham apa pak? Tahu, Tat. Pokoknya itulah yang diminta-minta, pokoknya subhanallah. Paham enggak, ngomongin iya. Terus kemudian enggak berapa lama kejadian, papa nabrak tiang listrik. Ini yang diomongin tiang listriknya malahan. Kita lupa untuk mendoakan, ini saudara kita juga seiman yang mungkin lagi keliru. Kan begitu ya. Coba bayangkan kalau kita yang menghadapi, kita yang menjalankan. Kalau kita yang jadi beliau tersebut, bagaimana perasaan kita? Terlepas itu sengaja atau tidak sengaja, wallahu a'lam bishawab. Tetapi ini adalah musibah yang kemudian dijadikan subjek. Dan akhirnya kita secara tidak sengaja menggibahi hal tersebut. Dipaksa kita. Padahal yang namanya orang Islam itu, mukmin itu harus tampil menjadi subjek. Tidak kemudian melulu harus menikmati sebagai objek tertentu. Subhanallah. Yang namanya zaman ini pasti berubah. Tadi seperti yang saya katakan, suka tidak suka pasti berubah. Tetapi lihat, pada saat zaman berubah, Allah turunkan Nabi dan Rasul. Allah turunkan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ini membawa risalah. Risalah tersebut biasanya berupa wahyu. Wahyu ini di dalamnya ada petunjuk. Yang kalau bahasa Qur'annya itu hudan. Kita lihat. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Kita lihat. Pada saat kemudian Allah mengusir Nabi Adam bersama dengan iblis pada saat itu, bersama dengan Siti Hawa, Allah kemudian berfirman ya di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah itu, "Kul nabitu minha jami'an." Pergi kalian, turun semuanya, kan begitu. "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khaufun wa lahum yahzanun." Dan apabila datang petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengambil petunjuk tersebut, hidupnya tidak akan tersesat. Bahkan dia tidak akan sedih, kata Allah. Kita ini sekarang dikit-dikit galau. Dikit-dikit sedih. Ada permasalahan di kantor, galau. Permasalahan dengan bos, galau. Permasalahan dengan klien, galau. Sementara Allah itu tidak pernah tidak menepati janjinya. Kalau Allah tepati janjinya, Allah selalu tepati janjinya. Kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat. Gak akan sedih. Lah kalau kita sedih, kalau kita tersesat, kalau kita galau ini, jangan-jangan kita gak baca petunjuknya. Jangan-jangan mata yang Allah berikan ini, kebanyakan melihat hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Berapa banyak mata ini menatap komputer kita, laptop kita, dibandingkan dengan mata ini menatap Al-Quran. Usikum wa iyan nasih bitaqallah. Ya, ini dalam seharian kita ditarik. Dan sekarang ini gelombang hijrah itu mulai muncul. Dikit-dikit orang bicara hijrah. Dikit-dikit orang bicara hijrah. Dimanapun itu, di Jakarta, di Bandung, saya ke Malang kemarin, ke Lampung, semua bicara hijrah. Permasalahannya sekarang setelah hijrah itu terus mau ngapain? Pada saat hijrah itu bagaimana? Ini yang kemudian akan kita bahas, hijrah tanpa arah. Pada saat kaum mukminin ingin berangkat pergi berperang seluruhnya, Allah kemudian menurunkan surat At-Taubah ayat 122 itu. Ya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid-din. Al-ayah. Tidak sepatutnya, kata Allah, semua orang mukmin itu, semua orang beriman itu semuanya pergi perang. Enggak patut. Tidak sepantasnya. Tapi harus ada sebagian dari mereka yang kembali lagi ke kaumnya, ke rumahnya, untuk apa? Untuk belajar agama. Untuk belajar agama. Agar kemudian kalau kaumnya nanti kembali dari peperangan, ada yang menasehati, ada yang mengingatkan. Ini menarik di sini. Ada kata-kata liat tafaqahu fiddin, ya. Liat tafaqah, faqih dia di sana. Kata faqih ini berarti paham. Paham. Kita kadang-kadang mau hijrah, tapi kita enggak paham makna hijrah itu apa. Pada saat hijrah itu harus ngapain? Kita hijrah dari kerjaan kita terus ngapain? Nah, ini dia. Sementara ilmunya belum ada, apa-apa kita belum siap. Akhirnya gara-gara ikut-ikutan teman hijrah, kita ikutan hijrah, pada saat enggak berapa lama kembali lagi, bahkan lebih dalam terperosoknya. Karena kita tidak paham ilmunya. Yang namanya hijrah itu jelas-jelas Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 110. Ini kita pegang baik-baik. Allah bikin statement di sana. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafur rahim. Allah berfirman, kemudian kata Allah, sungguh Allah itu adalah pelindung bagi orang-orang yang hijrah. Pelindung bagi orang-orang yang hijrah. Min ba'di ma futinu. Setelah mereka itu mendapatkan cobaan, ujian dulu. Pernah gak kita mendengar kisah teman kita yang baru hijrah misalnya, ya? Atau saudara kita yang pada saat hijrah kemudian mereka mengeluh. Kok setelah hijrah kayaknya cobaan bertubi-tubi nih? Masalah tambah banyak. Masalah tambah banyak, dihantam di sini, dihantam di sana. Di kantor enggak masalah, di rumah jadi masalah. Kita siap hijrah, istri kita enggak siap untuk hijrah. Anak-anak kita enggak siap, orang tua kita enggak siap. Akhirnya gamang hijrah kita itu. Padahal jelas di dalam ayatnya, pada saat kita hijrah, Allah berfirman bahwa Allah akan uji dulu. Min ba'di ma futinu, setelah mereka mendapatkan ujian, dicoba sama Allah. Pada saat dicoba itu, ini yang membedakan orang yang paham tentang konsep hijrah sama orang yang ikut-ikutan. Pada saat Allah uji, kemudian dia apa? Summa jahadu. Dia berjihad di dalam ujiannya. Dihantam istri marah-marah, dia berjihad. Kemudian dia tambah ilmunya agar bisa menasihati istrinya. Dihantam ibunya, orang tuanya marah, kemudian dia tetap berjihad menggali ilmu lebih dalam lagi untuk kemudian memberikan pengetahuan kepada ibu dan ayahnya. Dan kemudian apa? Wasabaru. Dia sabar. Masya Allah. Konsep hijrah itu tiga. Hijrah, jihad dulu, baru sabar. Jangan cuma hijrah, terus sabar. Atau jihadnya gak pakai sabar. Ini dia. Yang ada di tengah perjalanan hijrah kita, kemudian bubar semua. Rumah tangga bubar. Anak-anak bubar. Usaha bubar. Allahu Akbar. Karena apa? Kita tidak memahami konsep yang Allah berikan di dalam Quran. Pada saat kita berjihad, kemudian kita sabar, Allah berfirman, inna rabbaka, sungguh. Udah kemudian sungguh, sungguh lagi ini. Ya, inna rabbaka min badiha laghafur rahim. Sungguh, kata Allah, setelah itu Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwah, di dalam ayat ini berarti ada secara implisit tergambarkan bahwa yang namanya kalau Allah itu sayang sama kita, yang diberikan belum dunia dulu, bukan, tetapi maghfirah, ampunan dulu yang Allah berikan. Setelah Allah berikan ampunan, otomatis Allah sayang terhadap kita, karena kita siap untuk menghadapi apapun ini. Kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada contoh testimonial. Saya biasa isi kajian di suatu musola kecil di daerah Cinere. Beliau ini punya usaha di Tanah Abang. pada saat ngobrol-ngobrol sebelum sholat subuh itu, beliau bilang, "Ustaz, saya tanya, gimana ini antum?" Saya bilang, "Gimana usaha antum?" "Alhamdulillah ala kulli hal," katanya. "Wah, kalau alhamdulillah ala kulli hal ini ada masalah," saya bilang, ya. Kalau dia ngucap alhamdulillah ala kulli ni'mah, masya Allah nikmat. Tapi kalau orang Arab itu, kalau alhamdulillah ala kulli hal ini banyak masalah nih. Banyak masalah. "Kenapa? Kenapa?" saya bilang. "Ustaz, saya penjualan saya turun drastis, dan bulan ini kalau saya tidak sampai pada target, gulung tikar saya, Ustaz. Makanya saya mohon maaf, Ustaz," kata dia. "Mohon maaf, saya mungkin tidak ikut kajian nanti. Jadi sholat subuh berjamaah, saya harus buru-buru berangkat. Mempersiapkan toko saya lebih pagi dari biasanya," katanya. "Wah, fatal," saya bilang, "gak apa-apa. Gak apa-apa, saya ikut mendoakan khusus-khusus buat antum nanti," saya bilang. "Baik, Ustaz." Selesai sholat subuh, selesai kemudian salam, dan kemudian sebentar berzikir, kita lihat orangnya masih ada. Ikhwan ini, saudara kita ini masih ada, duduk. Dia duduk, tapi muka raut wajah kegalauannya itu gak bisa dia sembunyikan. Kemudian tausiah, kuliah subuh lah gitu ya. Pada saat tausiah, stay dia di situ. Dia dengarkan, dia ngangguk. Saya lihat matanya berkaca-kaca, dia ngangguk. Pada saat itu kajiannya adalah tentang jangan khawatirkan rizkimu. Pas betul ya, Allah pertemukan saya dengan beliau ini untuk mendengarkan kajian dengan judul tersebut. Pada saat beliau dengar, Allah, dia nunduk. Saya lihat, saya perhatikan. Selesai kajian, saya menghampiri dia pertama kali. Saya bilang, "Akhi, kok gak jadi pergi duluan?" Saya bilang, "Ustaz, saya tadi gak tahu kenapa hati saya terus mengatakan, ah, saya stay dulu lah. Stay. Saya terlalu pagi berangkat juga, siapa yang mau beli," katanya. "Saya pagi-pagi mau buka toko sepagi yang saya bisa, yang belinya mana? Kan belum tentu. Sementara di sana saya gak dapat, kajian gak dapat," katanya. "Mendingan saya kajian dulu." Saya tetapkan hati saya tadi, kok ternyata subhanallah, ini bahasannya tentang jangan khawatirkan rizkimu, katanya. Masya Allah. Selesai dari situ, dia berpamitan, dia pulang. Saya masih ngobrol-ngobrol. Gak berapa lama, mungkin sekitar 15 menitan lebih lah. Tiba-tiba dia WhatsApp saya, "Ustaz, saya mau telepon, boleh?" "Boleh," saya bilang. Kemudian saya bergeser, saya telepon dulu beliau. Beliau telepon saya dalam keadaan sesungukan. Habis nangis. "Assalamualaikum," saya bilang. "Waalaikumsalam, Ustaz." Dia begitu. Saya bilang, "Kenapa? Kenapa nih? Ada apa?" "Masya Allah," katanya. "Kenapa? Kenapa?" saya bilang. "Saya sampai rumah, tiba-tiba ada dua orang pakai motor nunggu di depan pintu rumah saya. Saya pikir mau nagih hutang," katanya. Ternyata dia bilang, dia keluarkan kartu nama toko saya. "Bapak yang punya toko ini?" "Iya, betul," katanya. "Ada apa?" "Kami ini perlu kain sekian banyak, masya Allah, yang 2 kali 3 kali lipat dari target dia pada bulan itu." Allahu Akbar. Allah hadirkan yang beli pada saat itu juga, karena ada orang soleh pada saat dia galau mengadu sama Allah. Dan kemudian apa? Yang didahulukan adalah akhiratnya. Ini bukan zaman Nabi, bukan zaman Rasul. Baru kejadiannya. Tinggal masalahnya kita yakin apa enggak. Pada saat kita hijrah itu karena Allah atau karena teman? Ini dia. Dan pada saat kita hijrah itu, apa yang pertama kali kita utamakan? "Usikum wa ya nafsi bitaqallah." Kadang-kadang kita lupa. Hijrah kita tidak membuat lisan kita ini menjadi lembut. Hijrah kita ini kadang-kadang membuat lisan ini menjadi tajam. Menatap orang-orang yang belum hijrah itu dengan pandangan seolah-olah kita ini ahli surga dan mereka tidak. Padahal belum tentu. Jangan-jangan di akhir hidupnya teman-teman yang belum hijrah, Allah lebih cintai hijrahnya daripada hijrah kita. Pada saat kita tajam lisan kita, menandakan belum kafah pengertian kita. Hijrah kita belum secara keseluruhan. Sementara kita lihat dua orang Nabi dan Rasul pada saat selesai meninggikan pondasi Ka'bah. Pondasi Ka'bah ditinggikan. Pada saat itu ayahnya berdoa, anaknya mengaminkan. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim berdoa, Masya Allah, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 129, itu doa Nabi Ibrahim. Rabbana wa atsfihim rasulam minkum yatslu alaihim ayatika. Ya kan? Dan seterusnya. Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah, utuslah seorang Nabi dan Rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah, yang lahir di sana. Untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu darimu, ayat-ayatmu. Tidak hanya menyampaikan wahyu, kemudian apa? Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan isi kitabnya. Dan setelah mengajarkan isi kitabnya, enggak cuma sampai di situ, mengajarkan dengan hikmah, wal hikmata, dengan contoh-contoh. Kita lihat, pada saat Al-Quran turun pertama kali, perintahnya baru ikra, bismi rabbikal ladzi khalaq, baru baca. Baca, ikra itu baca saja, enggak paham dulu enggak apa-apa, yang penting baca. Tapi pada saat muncul perintah untuk sholat, ya, perintah untuk sholat dari surat Al-Ankabut, ya, perintah untuk sholat, beda bahasanya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Utslu, kalau diartikan di dalam terjemahan itu, utslu itu bacalah juga. Apa bedanya utslu sama ikra? Ternyata kalau utslu itu baca, pahami, praktekkan, amalkan. Paham dulu kita, paham, enggak hanya sekedar baca. Sekarang ini kebanyakan kita itu, subhanallah, usikum wa iya nafsi bittaqallah, lidah ini, lisan ini mengucap, tapi kemudian hati ini berdusta, dusta dalam doa. Coba kita bayangkan salat, pada saat keadaan salat itu kan doa semua isinya, ya, memuji Allah, berdoa. Saya yakin baca surat Al-Fatihah sambil merem-merem juga kita bisa, ya, sambil otak ini berpikir kemana-mana, Al-Fatihah lancar, apalagi ada imamnya. Pada saat sudah mulai Allahu Akbar, pada saat imam kemudian Bismillahirrahmanirrahim, itu otak udah mulai kemana-mana. Ini mobil udah dikunci belum ya? Tadi salah nih parkir di sana, harusnya parkir tempat lain. Padahal kita sedang ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita mengucap, mengikuti imam, tetapi apa? Hati kita berdusta karena pikiran kita kemana-mana. Nah, pada saat perintah itu muncul, utslu, diajarkan. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita cara sholat yang benar bagaimana. Ini ada yang aneh kadang-kadang. Saya itu enggak mau pakai hadis. Karena hadis itu dibuat 250 tahun atau 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Saya mau baca Quran saja, dari Quran saja. Lah antum kalau dari Quran aja sholatnya bagaimana? Emang ada detail sholat di dalam Al-Quran? Enggak ada. Hanya dirikanlah sholat. Kemudian detailnya ada dalam hadis, kan begitu ya? Nah, ini agak aneh kadang-kadang, subhanallah. Pada saat kita hijrah enggak pakai ilmu, kemudian ada yang sedikit nyeleneh dikit, kita ikutin. Wah, ini keren ini. Ini beda dari yang lain, lain dari yang lain. Insya Allah sesat lama-lama. Ini dia, subhanallah. Ini yang kadang-kadang kita alami sekarang. Nah, enggak cuma mengajarkan dengan hikmah, kemudian apa yang keempat? Wayuzakihim. Dan membersihkan hati mereka. Para ulama tafsir sepakat bahwa yang namanya kata-kata yuzakihim ini, ya, itu adalah mengenai akhlak. Akhlak. Beda antara akhlak dengan adab. Beda. Kalau yang namanya akhlak ini adalah kemuliaan atau sikap baik yang ditimbulkan karena ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tapi kalau yang namanya adab, itu adalah kemuliaan atau sikap baik yang ditimbulkan karena pendidikan, karena didikan, karena pelajaran yang kita terima. Ini bedanya. Contoh-contoh, saya berikan analogi saja. Kalau ada yang pernah ke Jepang, ya, Jepang itu negaranya luar biasa, adabnya luar biasa. Yang namanya adab ini belum tentu menghadirkan akhlak yang baik. Namun kalau akhlaknya baik, otomatis menghadirkan adab yang baik. Contohnya Jepang ini. Jepang itu, Pak, itu disiplinnya luar biasa. Kita jauh dari mereka. Saking luar biasa disiplinnya, mereka selalu tepat waktu. Ya, pada saat kereta itu sampai 20 detik lebih cepat daripada jadwalnya, beda sama di sini. Kalau di sini 20 detik lebih cepat gitu ya, penumpangnya pasti alhamdulillah kan lebih cepat ya. 10 menit lebih cepat, lebih-lebih lagi alhamdulillah lebih cepat. Di Jepang 20 detik lebih cepat masinisnya minta maaf. Mohon maaf, kereta kami kecepatan katanya. Subhanallah. Bahkan dari perusahaan kereta pun meminta maaf karena mereka biasa tepat waktu, disiplin. Disiplin luar biasa. Disiplin itu bagian dari adab. Disiplin dalam pekerjaan, disiplin dalam waktu itu bagian dari adab. Nah, tapi kita lihat di Jepang, mabuk-mabukan marak, ya. Yang namanya prostitusi jalan di tengah kota. Yang namanya bar-bar itu buka. Bar itu buka, bahkan di dalam bar ada prostitusi di tengah kota siang-siang. Ada. Dan bahkan yang namanya bunuh diri itu di Jepang itu paling tinggi di dunia. Dalam setahun bunuh dirinya itu 30 ribu orang dalam setahun. Data ini. 30 ribu orang. Bahkan di daerah Gunma itu, agak sedikit keluar dari Tokyo, ya, Gunma, itu ada satu tempat tersendiri oleh Pemdanya dibikinkan lokasi tersendiri khusus untuk bunuh diri. Supaya bunuh dirinya gak sembarangan. Ya, enggak pabalatak lah begitu pokoknya. Ya, enggak sembarangan. Jadi kalau mau bunuh diri di situ. Dan dahsyatnya lagi ada jam-jamnya, Pak. Jam 9 sampai jam 12 tamannya dibuka untuk bunuh diri. Kalau jam 8 datang masih kepagian. Kalau jam 12 lewat 5 besok balik lagi karena sudah tutup. Itu sampai begitu karena saking tingginya. Adabnya baik tapi akhlaknya enggak ada. Sampai-sampai rekan ustadz yang berangkat ke sana, masya Allah, dia melewati taman ini dikawal gitu ya, jalan-jalan dengan penduduk setempat, bahasa Jepangnya bagus. Pas ke sana, kemudian dia melihat ada orang yang lagi ngantri mau bunuh diri. Dia tunggu, qadarullah jam 9 kurang 15 waktu itu. Pada saat ditunggu, disapa sama ustadz ini, Pak, Bapak mau ngapain? Saya mau bunuh diri. Ini tapi masih nunggu 15 menit lagi, tamannya belum buka. Masya Allah. Kalau gitu gini aja, mumpung masih nunggu, Bapak ikut saya aja dulu. Katanya. Wah jangan, nanti saya terlambat bunuh dirinya katanya. Istiqomah dalam bunuh diri, Pak. Istiqomahnya bunuh diri. Enggak, saya terlambat. Jangan, kalau gitu gini kata dia, kata Ustadz ini. Bapak ikut saya. Kalau seandainya nanti sampai terlambat bunuh dirinya atau bahkan kelewat bunuh dirinya, saya gantikan uang waktu bapak itu dengan uang. Kamu mau ganti berapa katanya? Udah mau mati masih mikir mau diganti berapa? Nanti kalau misalnya kelewat saya mati, tolong kasih ke keluarga saya katanya. Baik, sekarang ikut saya dulu, ikutlah. Akhirnya ikut Pak. Pada saat ikut masuk ke masjid, di sana baru dibangun masjid. Beliau ini imamnya di sana. Pada saat sampai di sana, beliau kemudian taklim, ya. Dia yang orang Jepang ini nunggu sambil duduk, akhirnya lama-lama ngantuk. Ya jangankan orang Jepang ya nggak paham, kita aja kadang-kadang ngantuk, Pak ya. Bayangkan hadirkan suasananya, orang Jepang nggak paham taklim, kemudian lihat orang taklim ngantuk, lama-lama enak les tidur. Ustadz ini nggak mau membangunkan, akhirnya lewat dari jam 12 sampai jam 2 siang. Jam 2 siang dia bangun sendiri. Kaget dia, sudah jam 2 siang. Kemudian ustadz ini bilang, Pak, mohon maaf, saya lihat bapak tadi tidurnya nikmat betul. Saya gak tega mau bangunin. Oleh karena itu ini sudah saya siapkan uangnya untuk menggantikan bapak waktu gak jadi bunuh diri, kata dia. Kemudian bapak ini bilang, saya tidak jadi mau bunuh diri, gak usah dikasih uang, katanya gitu. Lah, kenapa? Kata ustadz ini. Kemudian dia berkata, saya itu mau bunuh diri karena sudah 3 hari gak bisa tidur. 3 hari gak bisa tidur. Tiba-tiba kesini saya tidur katanya. Saya gak jadi mau bunuh diri, tolong tapi izinkan saya ya untuk selalu kesini. Kalau saya gak bisa tidur katanya. Dia pikir masjid buat tempat tidur kayaknya. Tapi gak apa-apa. Kemudian awalnya ini ada tarbiyah ya, pendidikan. Lama-kelamaan dia sering kesana, akhirnya masuk Islam, Pak. Viral cerita ini di Jepang ya. Kalau antum mau nanti saya kirimkan ceritanya pakai bahasa Jepang tapinya. Bisa lah Google Translate gitu ya. Subhanallah. Nah ini dia. Jadi pada saat itu kemudian apa? Pemdanya berpikir, karena ini berita viral, Pemdanya akhirnya buatkan tempat khusus. Ini tamannya, di dalam taman itu di sebelahnya ada tempat kecil khusus, dibikinkan rumah di situ. Dan dia mengumumkan Pemdanya, bagi siapa yang mau bunuh diri, sebelum bunuh diri coba konsultasi ke sana dulu. Jangan-jangan gak jadi untuk bunuh diri. Nah ini, adab yang baik belum bisa menghadirkan akhlak yang baik. Karena apa? Akhlak itu ditunjang dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Pada saat kita hijrah kita tidak dengan ilmu, kemudian tidak paham dengan ibadah-ibadah apa yang memiliki keutamaan, akhirnya jadinya plain aja. Akhirnya hijrahnya jadi kayak kosong aja. Ikut sana, ikut sini. Ta'lim sana, ta'lim sini. Ujung-ujungnya hati tetap keras. Ujung-ujungnya enggak dikerjakan juga. Akhirnya balik lagi, malah maksiatnya tambah jauh. Ini dia. Pada saat ilmu itu tidak kita dapatkan, ilmu kita tidak cari, bahkan dicari di tempat yang salah, akhirnya bisa menimbulkan malapetaka untuk kita. Yang namanya hijrah tanpa arah itu adalah hijrah tanpa ilmu. Sementara saking pentingnya ilmu, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi nomor hadis 71 ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Faqih. Tadi ayatnya berkata faqih juga. Ternyata match dengan hadisnya, bahwa yang namanya paham itu mesti faqih paham, jangan cuma sekedar tahu. Tahu tentang Islam, tahu. Tahu sholat, tahu. Paham enggak dengan apa yang dibaca dalam sholat? Paham enggak dengan makna sholat yang kita lakukan? Kalau kita tidak paham, akhirnya ujung-ujungnya dusta dalam doa tadi itu. Kita lakukan menjadi ritual saja. Ritual saja tidak menghasilkan kemudian akhlak yang baik. Padahal janji Allah, pada saat kita sholat benar, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Yang namanya perbuatan mungkar itu otomatis kita enggak bakal lakukan kalau sholat kita benar. Nah ini kita kembalikan kepada diri kita. Kalau sholat terus maksiat jalan, berarti ada yang salah dalam sholat kita. Berarti enggak paham kita dengan sholat kita, atau pelaksanaannya hanya ritual belaka, ujung-ujungnya jadi senam karena enggak paham. Sementara akhlak ini sudah didoakan oleh dua orang nabi jauh sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 30 generasi sebelumnya didoakan. Muncullah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tugasnya bukan hanya menyampaikan risalah, bukan hanya mengajarkan ibadah-ibadah atau ritual, tetapi yang paling penting adalah menyempurnakan akhlak. Jadi pada saat kita hijrah pertama kali, yang harus kita sempurnakan akhlak kita. Akhlak ini tidak bisa sempurna kalau kita tidak berhubungan dengan ibadah-ibadah, tidak paham dengan ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Kita lihat, menarik ini. Tadi di surat 129 sampai jam berapa ini? Jam 1 ya? Ya, ikhtitam kalau begitu sekarang ya. Ikhtitam, kesimpulan. Ini menarik, kita simpulkan saja sekaligus. Al-Baqarah 129, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Kita lihat urutan doanya. Kemudian Allah menjawab di surat Al-Baqarah 151. Itu jawaban Allah terhadap doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Al-ayah. Kita lihat. Awalnya Nabi Ibrahim yang diminta pertama adalah Rasul yang menyampaikan wahyu, kan begitu ya. Yang keduanya kemudian apa? Mengajarkan isi kitab. Wa yu'allimuhumul kitab, kan gitu kan? Mengajarkan isi kitab. Yang ketiga adalah wal hikmata, dengan hikmah, dengan contoh-contohnya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan hatinya, akhlak. Kita lihat jawaban Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah 151-nya itu. Yang pertama adalah Allah tunjuk seorang nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu, kata Allah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina sebagaimana telah kami tunjuk, kata Allah, seorang nabi, seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang lahir di sekitaran Ka'bah itu untuk menyampaikan ayat-ayat kami, kata Allah, menyampaikan wahyu dari kami. Tapi yang menarik jawaban keduanya adalah wa yuzakkikum, yang kemudian membersihkan hati kalian. Awal diminta membersihkan hati atau akhlak itu di nomor 4, tapi Allah menjawab bahwa yang namanya akhlak itu nomor 2 setelah Quran. Ingat kita semua pada saat Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, bagaimana yang namanya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Aisyah adalah Quran. Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang menghujam di dadanya, petunjuknya dibaca, petunjuknya dibaca. Seberapa sering kita membaca petunjuknya, seberapa sering kita membaca Al-Quran kita, semakin sedikit semakin resah hati kita, semakin jauh semakin banyak permasalahan kita, semakin sering semakin tenang hati kita, dan semakin mudah kehidupan kita. Yufbibkumullah wa yakfir lakum zunubakum. Kalau Allah sudah cinta, masya Allah, kembali lagi, Allah akan bersihkan hati kita, bersihkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan sampai saat ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini semakin menguatkan niat hijrah kita, tapi hijrah dengan ilmu, ya. Hijrah ini jangan, tidak ada ilmu agama yang membuat lisan kita makin tajam. Tidak ada ilmu agama yang membuat tingkah laku kita kepada saudara kita keras. Ilmu agama itu menyebabkan lisan kita lembut. Tindak tanduk kita kepada saudara seiman kita pun lembut. Semakin merangkul, tidak mempertajam, tetapi bersatu di dalam ukhuwah yang kuat. Mudah-mudahan kita semua Allah persatukan kelak kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni alhubbu wad du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.